Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa in astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Asyral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kelompok-kelompok sesat yang melahirkan berbagai macam bentuk dosa dan kelompok-kelompok sesat ke dalam berbagai lembah-lembah penistaan kekafiran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kedatangan orang yang ya tertawaf dalam Al-Qur'an, kalau seandainya turun kepada kami, kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya, hari yang sangat membahagiakan. Si Yahudi, si kafir ini mampu merasakan kebahagiaan yang sangat kalau seandainya ayat ini turun kepada mereka. Tentunya bagi seorang muslim kebahagiaan itu lebih jelas, lebih nampak. Disinilah kita ukur seberapa kadar kecintaan kita terhadap Islam melalui ayat ini. Kalau kita kalah bahagia dengan seorang Yahudi, maka pertanyakan sejauh mana hasil ta'alim kita, hasil ilmu kita, hasil sholat kita, hasil daurah demi daurah kita, hasil dari sikap dan pernyataan kita. Ternyata ayat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Saya telah cukupkan untuk kalian nikmatku dan telah kuridai Islam menjadi agama kalian. Ternyata jamaah, ayat ini turun di hari raya yang sangat luar biasa. Sebab dia turun di hari Jumat. Hari Jumatnya bertepatan dengan hari Arafah. Hari Arafah, hari raya tahunan. Tepatnya lagi secara khusus di sore hari Arafah. Ini hari yang di dalamnya doa paling afdal di hari itu. Bertepatan dengan bulan yang sangat mulia, bulan haji, yang disaksikan oleh umat yang terbaik semenjak adanya zaman. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku, di tempat yang sangat mulia di padang Arafah. Allah Subhanahu wa taala memang mendudukkan ayat ini di tempat tertinggi. Diturunkan di hari raya yang disatukan dalam hari raya yang lainnya, dalam kemuliaan yang lainnya. Supaya kita betul-betul merasakan luar biasanya Islam itu karena turunnya ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kesempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kecukupkan atas kalian ni'matku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan Islam telah kuridai sebagai agama kalian. memberi penegasan yang sangat jelas bahwa agama ini sempurna di atas kesempurnaan, dan bahwa agama ini adalah nikmat yang sangat cukup di atas semua nikmat, dan bahwa agama ini disinilah kita mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sempurnanya Islam, maka tidak ada lagi penambahan, tak ada kekurangan dan pengurangan di dalamnya. Kewajiban kita hanyalah mengikuti mereka-mereka yang menerima agama ini secara sempurna. Disitulah ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radallahu anhum wa radu an." Al-ayah. Orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, serta dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsan, dengan cara yang terbaik. Mengikuti mereka dengan cara yang terbaik. Syaratnya mengikuti mereka, tapi dipertegas dengan kalimat biihsan. Pengikutan yang baik. Ilmunya ilmu mereka, amalannya amalan mereka, akhlaknya akhlak mereka, ibadahnya ibadahnya mereka, ketaatannya ketaatannya mereka, muamalahnya muamalahnya mereka, akidahnya akidahnya mereka, demikian seluruhnya. Mengikuti dengan cara yang baik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Padahal tadi ayatnya yang Allah ridha itu apa? Waraditu lakumul islam. Islam yang saya telah ridhoi. Sementara dalam ayat ini siapa yang Allah ridhoi? Yang Allah ridhoi yang mengambil Islam. Siapa? Allah sebut nama di sini. Orang yang pertama masuk dalam Islam. Minal muhajirin wal ansar. Sebut nama Allah di sini. Dari kalangan muhajirin dan ansar. Orang setelahnya disebut sifatnya. Walladzina taba'uhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan cara yang terbaik. Ini akar permasalahan. Siapa yang tidak memahami akar permasalahan ini, maka selamanya tidak akan pernah memahami perpecahan dalam Islam. Dan siapa yang tidak meyakini perkara ini, selamanya dia akan ragu dalam beragama di atas Islam. Dan siapa yang tidak mengamalkan hal ini, maka selamanya dia akan dalam. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam betul-betul menjadikan hal ini sebagai syarat ketika perpecahan telah nampak. Dalam hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah sering kita mendengarnya. Wa adana Rasulullah sallam mau'idah wajilat minha al-qulub wa darasat minha al-uyun. Allah kannaha mau'idah. Kata beliau pada nasihat tukarkan hati. Nasihat yang membuat curah. Sampai-sampai kami menganggap ini adalah nasihat perpisahan. Kami pun buru-buru minta wasiat. Sebab orang kalau mau ditinggal, apa yang ditunggu? Wasiatnya kan? Semakin besar orang itu berarti apa yang akan dia tinggal adalah perkara yang semakin besar. Wasiatnya. Fa'usina wasiatkan kami ya Rasulullah. Kata Nabi Sallam, usikum bitaqwa Allah azza wa jal wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habashi. Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mendengar dan taat pada orang yang menguasai kalian, walaupun yang menguasai kalian itu adalah budak dari Habsyah. Ayat yang ketiga, fa innahu may ya'ish minkum, sungguh siapapun yang hidup di antara kalian, fasayara, maka akan melihat. Nabi mengatakan akan melihat, bukan melihat pada saat itu. Sebab sahabat satu di atas agama. Fasayara, maka dia akan melihat. Ini may ya'ish, siapa yang akan hidup lama ke depan. Iya, sepeninggal Nabi dia masih hidup. Fasayara, maka dia akan melihat. Ikhtilatan katira, perselisihan yang sangat-sangat banyak. Ini pemberitaan dari Rasulullah. Bahkan terjadi hal ini pada umatnya. Maka apa jalan keluar dari Rasul yang penuh amanah dalam menyampaikan kepada umatnya? Apa jalan keluar dari Rasul yang betul-betul menginginkan kepada kebaikan untuk umatnya? Dari Rasul yang betul-betul tidak menginginkan umatnya berada dalam bencana? Apa jalan keluarnya? Fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang di atas sunnahku. Cukup? Tidak cukup. Nabi urai sunnah ini. Wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdijin min ba'di, dan sunnahnya para khalifah, orang setelahku, para sahabat al-mahdijin yang berada di petunjuk. Rasyidin yang diberi taufik di atas hidayah, min ba'di, setelahku. Ini dua. Dari sinilah terkenal sunnahnya Rasulullah dan sunnah sahabat. Ada sunnah Nabi dan sunnah sahabat menjelaskannya, memaparkannya, menampakkannya. Sampai di situ nasihat Nabi Sallam tidak. Nabi tidak mencukupkannya dengan memerintahkan, mewajibkan kita berpegang di atas sunnahnya dan sunnahnya para sahabat. Tapi Nabi sempurnakan dengan melarang kita dari selain itu. Wa iyyakum. Baik. Nabi tegaskan agar supaya kita gigit dengan gigi geraham kita. Addu 'alaiha bin nawajib. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham. Gigi yang terkuat. Iya. Setelah itu kata Rasulullah, wa iyyakum, jauhi betul. Wa muhdatsatil umur, perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua yang baru bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, semua yang bid'ah itu sesat. Dalam riwayat lain, wa kulla dalalatin finnar, semua yang sesat itu dalam api neraka. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tidak mencukupkan dengan hanya berpegang di atas sunnahnya, tapi Rasulullah sallam sempurnakan dengan agar supaya kita menjauhi muhdatsat, perkara-perkara baru dalam agamanya. Perhatikan kalimat muhdatsat. Kenapa Nabi memperingatkan muhdatsatil umur? Kenapa? Sebab Nabi mempunyai ilmu akan banyaknya muhdatsat yang akan terjadi. Nabi ingatkan umatnya supaya umatnya menjauhinya. Jadi tidak cukup dengan hanya berpegang teguh di atas sunnah, sementara kita tidak mau mengenal muhdatsat dan tidak menjauhinya. Sebagaimana tidak cukup sekedar beriman, sementara kita tidak mau mengetahui kekafiran dan meninggalkannya. Tidak cukup sekedar sholat dan sholat, sementara kita tidak mau tahu menahu akan pembatal-pembatal sholat. Kalau ilmu kita hanya dari satu sisi, walaupun ini ilmu terurai, maka kita akan terjatuh dalam kekosongan ilmu di sisi yang kedua. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, innama tunqadu 'ala al-islam 'urwatan 'urwa idza nasha'a fil islam man lam ya'rif al jahiliyah. Tidaklah ikatan keislaman itu terlepas seikat demi seikat kecuali hanya ketika seseorang tumbuh dalam Islam sementara dia tidak mengenal lawan Islam al-jahiliyah. Dari sini sangat penting mengenal perkara-perkara yang keluar dari Islam itu. Untuk apa? Agar supaya kita tidak terjatuh di dalamnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan diarahkan ke saya saja. Baik. Ini dasar pikiran yang bersumber dari wahyu. Ayat sudah jelas, hadis sudah jelas, dan banyak ayat, banyak hadis menjelaskan perkara ini. Pembahasan kita membatasi, memperluas perkara ini. Orang yang beriman, satu ayat, satu hadis itu terlalu cukup bagi mereka. Sebab ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW adalah perkara yang teramat mulia di hadapan mereka. Siapapun yang berucap, bagaimanapun besarnya orang itu di hadapannya, ketika dia ketahui bahwa ucapan orang yang dia muliakan itu bertentangan dengan ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah, maka ucapan itu akan ditinggalkannya. Siapapun, bagi seorang muslim yang jujur dalam keislamannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa memahami bahwa munculnya perkara-perkara baru, kelompok-kelompok menyimpang, sebab utamanya adalah keluar dari apa yang Rasulullah SAW tuntunkan dan dari apa yang dituntunkan oleh para sahabat. Keluar dari sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para sahabat. Sebab Nabi memerintahkan berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah dan para sahabat. Kemudian Nabi melarang lawannya. Apa lawannya? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Iya. Di sini ilmu yang sangat mendasar tentang bid'ah dalam berbagai bentuknya. Semua bid'ah dihukumi kenapa? Kenapa perkara itu dikatakan bid'ah? Ketika keluar dari sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para sahabat. Orang, perbuatan, kelompok, jamaah, amalan, ketaatan, apapun, bid'ah. Ketika keluar dari perkara ini. Dan karena itu pula lah ketika Rasulullah menjelaskan perpecahan yang terjadi pada umatnya, Nabi mengatakan apa? Sataftarikhu ummati ala 73 millah dalam satu lafaz. Iya, firqah dalam lafaz yang lainnya. Iya, Nabi mengatakan millah, agama. Ini jelas menunjukkan bukan permasalahan furu'. Satu sedekap, satu tidak sedekap. Satu menggerak-gerakkan jarinya, satu tidak menggerakkannya. Bukan perkara itu. Sebab Nabi mengatakannya berpecah millah, 73 millah. Ini jelas sekali menunjukkan prinsip dasar dalam beragama. Kulluha finnar, seluruhnya dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Siapa satu? Al-jama'ah. Yang ditafsirkan langsung oleh Nabi SAW dalam sabdanya, ma ana alaihi wa ashabi. Al-jama'ah, kata Nabi, yang tetap satu itu, dari sejak awalnya Islam sampai akhir zaman, mereka satu. Sebab mereka terus di atas Islam dari awal sampai akhir zaman. Siapa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang saya berada di atasnya dan para sahabatku. Apa yang saya berada di atasnya dan para sahabatku. Ilmu yang sangat berharga, jamaah. Ini bayan yang sangat berarti dalam hidup kita. Yang kalau kita pegang teguh, kita tidak akan bingung. Tidak akan pusing melihat banyaknya perpecahan. Sebab Nabi sudah memberitakannya. Dan Nabi sudah memberikan jalan keluarnya. Tinggal, apakah kita percaya pemberitaan ini? Kita yakin? Dan siapkah kita menempuh keharusan-keharusan dari pemberitaan ini? Untuk kokoh di atas apa yang Nabi SAW berada di atasnya dan para sahabat. Dan menghindar dari selainnya. Jelas sekali ketika Nabi menyebutkan firqah, perpecahan pada umat. Nabi menyebutkan yang satu, ma ana alaihi, dan sekali lagi, wa ashabi, disebut lagi. Nabi tidak cukupkan dengan apa yang saya berada di atasnya, tapi lengkap, wa ashabi, dan apa yang para sahabatku berada di atasnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa hal ini jelas. Yang kurang jelas adalah pembuktian hal ini. Sebab banyak di antara kita ketika ditanya, iya, terima manhajnya Nabi dan para sahabat? Terima. Tapi ketika diurai, salat kita sudah di atas manhaj mereka, aturan mereka? Akhlak kita sudah di atas manhaj dan aturan mereka? Muamalah kita sudah di atas manhaj dan prinsip-prinsip mereka? Ini yang kurang jelas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah setiap yang mengaku harus membuktikannya, dan di sinilah pangkal semua kebaikan menempati urutan yang sangat jelas. As-sidq, jujur. Kejujuran adalah perkara yang menjadi ukuran. Bukan pengakuan, bukan penampilan, bukan pernyataan, bukan statement seseorang. Siapapun yang memuji, siapapun yang mengkritik, tidak peduli kalau kita tidak jujur di atas apa yang kita akui. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang hari akhirat, "Hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum." Ini adalah hari yang kejujurannya orang-orang yang jujur semata yang akan memberi manfaat. Kejujurannya, sidiqnya as-sadiqin. Iya, sidiqnya orang-orang yang jujur saja yang akan memberi manfaat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jujur itu ilmu yang benar tertanam di dalam hati, terucap di lisan, dan nampak dalam kehidupan kita. Itu jujur. Jujur bukan penampilan. Jujur bukan sekedar pengakuan. Jujur bukan sekedar tazkiyah dari seorang ustaz, seorang syekh, kita sudah salafi, bukan jujur. Kejujuran adalah sama lahiriah batiniah kita di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami pula perkara ini, maka di sini kita bisa memahami bahwa pangkal kejahatan seluruhnya adalah lawan dari jujur. Apa itu? Al-kadhib, dusta. Al-kadhib, dusta. Ini ilmu mendasar dalam memahami usul dasar dari semua kesesatan, dasar dari semua firqah sesat. Punya nama ataupun tidak punya nama, sendiri ataupun berkelompok, kita bisa melihat kesesatannya dengan melihat sidq dan kadibnya seseorang, kelompok, ataupun iya masyarakat. Rasulullah SAW menjelaskan perkara ini dengan sejelas-jelasnya. Alaika bisidq, fa inna sidq yahdi ilal bir, wa inna al bir yahdi ilal jannah. Wa iyyaka wal kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Kata Rasulullah, wajib bagi engkau untuk jujur. Dalam riwayat yang lain atau hadis yang lain, Nabi mengatakan jujurlah. Berusahalah untuk jujur. Terus jujur dan jujur sampai kamu ditulis dan dicap sebagai orang-orang yang jujur. Kenapa? Fa'inna sidiqa yahdi ilal bir. Sebab as-sidiq, jujur ini, yahdi. Dia yang mengantar, menuntun kepada al-bir. Al-bir, kata jins, pakai al. Sehingga mencakup segala bir, segala kebaikan. Kebaikan yang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Rasulullah, para malaikat, kitab-kitab Allah, keimanan, keislaman, sholat, puasa, muamalah, orang tua. Iya, bir apapun. Maka yang menuntun kepadanya adalah as-sidiq, jujur itu. Wa innal birra, dan sungguh al-bir inilah yahdi, yang menuntun kepada ilal jannah, kepada surga. Sehingga proses masuknya kita ke dalam surga, bagaimana kita melintasi as-sirat yang membentang di atas neraka jahannam, ditentukan oleh kekuatan al-bir kita. Dan ini sangat ditentukan oleh kekuatan sidiknya seseorang. Dan jauhi dusta. Karena dusta yahdi ilal fujur. Dusta itu yang mengantar kepada kefajiran. Kefajiran mencakup kekafiran dalam berbagai bentuknya. Kemunafikan dalam berbagai uraiannya. Kefasikan dosa-dosa dalam berbagai ragam dan jenisnya. Itu fujur seluruhnya. Yang menuntun ke sana apa? Al-kadzib, kata Nabi, dusta. Dan al-fujur inilah yahdi, yang mengantar kepada ilan nar, kepada neraka. Wal-iyadubillah. Kita meminta perlindungan dari neraka. Dan meminta dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita jujur dalam permintaan ini, berusahalah untuk jujur dan jauhi dusta itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini pangkal pembahasan selanjutnya untuk memahami kesesatan yang nampak. Awal pembahasan kita sudah bisa jelas, kita bisa melihat berbagai kesesatan ketika keluar dari apa? Petunjuk Rasulullah dan para sahabat. Ini sangat jelas. Tidak ada satupun kelompok sesat yang muncul di awal Islam dan seterusnya. Kecuali pasti menyelisih apa yang para sahabat berada di atasnya. Lihatlah asal semua kelompok. Asal semua kelompok itu tidak lepas dari kelompok Syiah. Bahkan sebelumnya dari kelompok Khawarij, dari kelompok Qadariyah, dari kelompok Syiah, dari kelompok Murji'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Kelompok-kelompok sesat ini adalah kelompok-kelompok yang menyelisihi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawarij adalah orang-orang yang memerangi sahabat. Syiah mengkafirkan banyak sahabat. Dan kalau ada sahabat yang dicintai, maka mereka cintai secara lewat batas. Tetap keluar juga dari jalannya sahabat. Qadariyah juga muncul dengan pahamnya innal amra unur. Pada zamannya Umar, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu di Basrah mengatakan innal amra unur, urusan ini kosong. Maksudnya Allah tidak tahu menahu. Nanti Allah tahu perkara itu setelah terjadi. Sebelumnya tidak ada ilmu. Ini kekafiran. Ini muncul di Basrah. Menyelisihi. Sahabat Nabi pahamnya sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kelompok-kelompok lainnya. Mereka seluruhnya sesat-sesat ketika keluar dari sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Ketika keluar dari ma ana alaihi wa ashabi. Ketika keluar dari walladzina taba'uuhum biihsan dalam ayat Al-Qur'an. Keluar dari orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang terbaik. Jelas? Ini asal pembahasan kita. Yang kita awali dari kemuliaan Islam. Selanjutnya kita masuk pada poin yang tadi. Itu asal tersendiri. Hanya kita langsung hubungkan. Sebab benar tidaknya orang di atas sunnahnya Nabi dan sunnahnya Rasulullah ditentukan oleh jujur tidaknya kita. Dan kita kembangkan pembahasan ini bahwa jujur secara tersendiri adalah dasar pikiran untuk melihat sesat atau haknya sesuatu, benar atau batilnya sesuatu. Sebab sidq hanya akan mengantar kepada albir, dan albirlah yang memasukkan ke surga. Dan kadzib, dusta hanya akan mengantar kepada kefajiran, dan kefajiran inilah yang mengantar kepada neraka. Karena itu jelas, tidak ada satupun kelompok sesat kecuali dusta adalah syiarnya. Mudah berdusta. Dan untuk Syiah, Rafidah, dusta adalah agama mereka, taqiyah. Dusta seutuhnya. Itu agama mereka. Karena itulah, ini adalah kelompok yang paling sesat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memahami usul dasar-dasar kesesatan, kelompok sesat itu ada apa? Pembahasan yang kita bisa gunakan dari dalam apa? Dalam semua pembahasan. Jadi ini ilmu bukan hanya usul kelompok-kelompok sesat, tetapi usul kekeliruan dalam bermuamalah, dalam sholat, dalam berakidah, dalam bersikap. Kekeliruan ketika terjadi fitnah, apa sikap kita, benar atau tidak? Lihat di atas ma'ana alaihi wa ashabi, betul jujur kita di atas itu. Sebab banyak orang ketika terjadi fitnah menuduh, dan tuduhannya benar, tapi dia sendiri terjatuh dalam tuduhan itu. Dan banyak-banyak tuduhan itu tidak benar, sementara dia sendiri adalah orang yang tegak di atas tuduhan. Kamu itu begini dan begini. Dan benar, orang itu begitu dan begitu. Kesalahan dalam agama. Tapi dia lalai bahwa dia juga ternyata terjatuh dalam perkara itu. Ini tidak jujur. Kalau kita tidak bisa jujur, jamaah, diam lebih selamat. Apapun yang terjadi, tutup lisan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang sangat penting. Melihat perkara dengan sidq dan kadzib sesuatu. Kembalikan pada diri. Kemudian dengannya kita bisa melihat orang lain melalui ukuran itu yang telah kita terapkan dalam diri kita. Kita jujur di atas la ilaha illallah. Kita jujur di atas wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Kita jujur dalam pengakuan kita saya seorang muslim. Kita jujur dalam pernyataan kita saya salafi, pengikutnya as-salafus soleh. Jangan-jangan pengakuan ini juga hanya sekedar pengakuan. Sebab jangankan mengikuti, memahaminya pun belum. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah perlu semangat besar untuk fokus dalam belajar dan belajar, mempelajari apa yang datang dari mereka, orang-orang yang termulia semenjak adanya zaman ini. Khairun nasi kharni, sebaik-baik manusia adalah zamanku. Pelajari jamaah, pelajari. Kalau seandainya kita habiskan umur kita untuk mempelajari itu, meyakini dan mengamalkannya, maka umur yang Allah beri kepada kita tidak cukup. Seutuhnya tetap tidak cukup. Kalau begitu, kenapa sampai terlalu sibuk memikirkan orang lain, sementara kita diperhadapkan dengan bahaya yang sangat besar pula? Memikirkan orang lain, Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih hamba-hambanya, siapa yang terjun dalam perkara itu. Tidak mungkin Allah kosongkan bidang itu. Ada orang-orang yang terpilih yang masuk dalam perkara itu. Adapun kita yang harus tahu diri, menyadari kelemahan kita, kekurangan kita, sibukkan diri dalam perkara yang mendasar, yang paling wajib dan paling kita perlukan dalam perjalanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, sisi pembahasan lain untuk memahami pokok dari seluruh perkara kesesatan. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, usulul ma'asi kulluha atau kulliha kibariha wa sighariha thalata. Dasar dari semua maksiat, dasar dari semua dosa, besar dan kecil, itu tiga. Yang pertama, ta'alluqul qalbi bi ghairillah, keterikatan hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ta'atu quwwatil ghadabiyyah, mentaati kekuatan marah, mentaati amarah dan emosi. Yang ketiga, ta'atu quwwatish syahwaniyah, mentaati kekuatan syahwat. Ini usul maksiat. Dalam Al-Fawaid beliau jelaskan perkara ini. Beliau mengambil pendalilannya dalam ayat dalam surah Al-Furqan. Pada ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifatnya ibadur rahman. Ini di akhir-akhir surah Al-Furqan. Hambanya Allah ar-Rahman siapa? Allah jelaskan sifat-sifat mereka. Hebatnya jamaah istimbat Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, pada kebanyakan kalau bukan seluruhnya, setiap sifat disebutkan dalam satu ayat. Tapi ketika ingin menyebutkan tiga sifat ini, Allah satukan dalam satu ayat. Tiga sifat disatukan dalam satu ayat. Di sini beliau mengambil istimbat. Ada rahasia di sini. Dan beliau keluarkan bahwa dari sinilah kita bisa memahami pangkal maksiat seluruhnya. Kembali kepada tiga ini. Bahwa ibadur rahman adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq wa la yaznun wa man yaf'al dhalik yalqa athama. Hamba Allah yang maha pengasih adalah mereka-mereka yang tidak pernah yad'un, berdoa, meminta, mengharap, memohon, beribadah kepada siapapun juga selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kedua, mereka tidak akan pernah membunuh satu pun jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Cara yang hak misalnya, seorang muslim dibunuh, maka pembunuh pun dibunuh oleh penguasa. Ini dibunuh dengan cara yang hak. Mereka tidak akan membunuh satu pun jiwa kecuali dengan cara yang hak. Yang ketiga, wala yaznun, dan mereka tidak akan berzina. Sifat ini mereka tidak berdoa kepada siapapun juga selain kepada selain Allah. Kenapa? Karena kesempurnaan tauhid mereka, keikhlasan mereka, yang pangkalnya adalah hati mereka betul-betul hanya kepada Allah. Pembesarannya, pengagungannya, cintanya, harapannya, takutnya, penyerahannya, ketawakalannya, penyandarannya, murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak membunuh satupun jiwa? Itu tidak lain karena sifat adilnya mereka. Kemampuan yang sangat hebat dalam menekan kekuatan marah, sehingga mereka selamat dari berbagai macam bentuk kezaliman-kezaliman sampai kepada pembunuhan. Tidak mungkin. Hadirnya mereka dan kuatnya mereka dalam menahan kekuatan marah. Kenapa mereka tidak berzina? Tidak disebutkan zina dalam bentuk apapun juga. Tidak disebutkan yazmun kepada siapa, bagaimana bentuknya, mutlak. Sehingga keumuman zina. Kenapa? Karena kesempurnaan iffah, kesucian mereka. Dan ini terjadi dalam kemampuan seseorang menjaga kekuatan syahwat itu. Dari sinilah beliau menegaskan bahwa pangkal semua kebaikan, yang mengumpul semua kebaikan, kembali kepada tauhid, keadilan, dan iffah. Sebagaimana pangkal semua kejahatan, dosa dalam berbagai bentuknya, lawan dari tiga ini. Syirik, yang hakikatnya tergantung dan terikatnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kedzaliman, yang pangkalnya adalah memperturutkan amarah. Dan pangkal yang ketiga adalah tidak adanya iffah, dana'atun nafs, kerendahan jiwa. Tidak ada kesucian, kerendahan yang ada pada hamba. Kenistaan dan perkara yang menjijikkan, yang besar, yang dianggap baik, yang menjadi perintahnya. Ini tidak lain karena hamba tidak mampu menahan kekuatan syahwatnya. Dari sinilah beliau mengatakan, pokok dari seluruh maksiat kembali kepada tiga ini. Kalau kita paham ini, penggunaan ilmu ini jamaah sangat banyak. Kita bisa memahami banyak dosa, walaupun dosa itu belum pernah ada sebelumnya, dengan melihat tiga ini. Lihat akarnya. Hanya jangan-jangan akar ini masih mentah. Kita pelajari dulu dalam perkara yang nyata. Coba lihat. Ketergantungan hati kepada selain Allah. Di sini pangkal semua kesyirikan. Kita bisa memahaminya? Memakai jimat syirik? Hah? Syirik? Hah? Kenapa syirik? Lihat, hati terikat. Ada ikatan hati kepadanya? Ada ikatan hati? Pasti syirik. Kalau hati tidak menggubrisnya, tidak akan mungkin dia pakai. Ada ketertarikan, keterikatan hati, makanya dia beli. Apalagi ada promosi sebelumnya. Hati terikat. Ikatan hati ini yang perlu dipahami. Saya sudah sebutkan tadi. Tapi garis besarnya adalah cinta, harapan, takut. Ini garis besarnya. Tidak ada yang lepas dari tiga ini. Kesyirikan dalam bentuk apapun juga. Mendatangi kuburan, meminta kepadanya. Ayo. Kira-kira yang mendatangi kuburannya, siapa yang dibesarkan di sini? Ya, sebutlah siapa. Nah, mendatangi kuburannya dia. Ya, itu yang masih di TV itu, Mbah Priok. Iya, orang-orang yang mendatanginya apa? Ini kan jelas musyrik ya? Syirik ya? Apa-apa? Dasarnya apa? Hati kan? Terikat apa itu? Tergantung maksudnya. Ada yang karena cinta kan? Ada yang karena takut? Iya, ada yang karena takut. Iya, misalnya kemasukan salah seorang keluarganya dan berbicara, ah, ini karena kamu tidak pernah datang lagi. Saya ini mbah ini. Ini karena kamu tidak pernah datang. Takut ini lahir kesyirikan. Jelas sekali. Keterikatan hati. Ada juga harapan. Dia ingin merantau atau membangun sebuah rumah, memulai sebuah usaha. Ada harapan. Katanya banyak yang berhasil ketika datang. Harapan. Hatinya terikat dari sisi harapan. Segala macam bentuk syirik. Ini ilmu luar biasa ini. Dari orang yang sangat luar biasa. Yang dididik dari orang yang lebih luar biasa lagi. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Yang mengambil dari ilmu orang yang paling luar biasa. Semenjak adanya manusia. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Radallahu anhum. Yang mana mereka mengambil dari manusia yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Istinbat dari ayat. Kesyirikan dalam berbagai bentuknya, ke situ dia. Ini bisa kita pahami dalam kitab Tauhid. Itu ada uraian-uraiannya. Hanya uraian praktisnya ini diungkap oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Karena itulah dalam kitab Tauhid itu syirik yang paling banyak diungkap adalah syirik yang langsung merupakan ibadah-ibadah hati. Ibadah-ibadah hati. Baik. Jelas ini? Kita lewati? Sebelum kita lewati, saya ingatkan satu bentuk kesyirikan. Syirik sehubungan dengan keduniaan, harta benda. Kedudukan. Ini mungkin ada syahwat ke situ. Iya. Tapi kenapa sampai jadi syirik? Itu hati juga. Ketika Nabi mengatakan ta'isa abdud dinar, celaka hambanya dinar, hambanya dirham, khamisa khamila, sampai Nabi doakan celaka. Kemudian apa ta'isa itu? Ta'isa asal maknanya terjatuh kepalanya yang duluan jatuh. Kemudian Nabi doakan, tambah doanya. Ta'isa wan tukisa. Ta'isa terjatuh kepalanya. Kemudian terpanting lagi. Selanjutnya, wa idashika, dan jika terkena duri, falan tukisa. Maka tidak ada satupun alat yang bisa mengeluarkan durinya. Ini makna, lafaz dari doa ini. Yang maknanya celaka, betul-betul celaka, tidak bisa lepas dari celaka yang bertubi-tubi. Siapa? Hambanya dinar, hambanya dirham. Hamba berbagai jenis kain, permadani dan semacam itu. Kenapa dikatakan hambanya? Padahal perkara-perkara itu adalah miliknya. Dia sebagai pemiliknya, dia tuannya. Kenapa justru dia menjadi hamba? Nabi menjelaskannya dalam satu kalimat singkat. Ilmu yang sangat luar biasa. In u'tiya radiya, wa illam yu'ta, lam yarda. Jika dia diberi, dia ridho. Jika dia diberi, dia ridho. Ridho perkara hati. Ridho terhadap sesuatu, ikatan hati. Di dalamnya terkandung apa? Cinta dan harapan. Cinta dan harapan. Takut ada juga. Makanya, jika dia diberi, dia ridho. Jika tidak diberi, susah, marah. Kalau sudah seperti ini, kita terhadap dunia, kita hambanya. Terhadap pekerjaan kita hambanya. Terhadap kedudukan kita sebagai imam, kita hamba. Terhadap kedudukan kita sebagai ustaz, kita hamba. Terhadap harta benda kita hamba. Penguasa terhadap rakyatnya, penguasa ini justru hamba. Kalau ridho dan bencinya semata, kepada mereka sudah. Ustaz terhadap pengikutnya, ustaz ini hambanya pengikutnya. Kenapa? Ridho dan bencinya semata, karena dukungan atau tidaknya mad'unya. Ini perkara yang sangat mendasar. Siapa yang bisa selamat dari ini? Kita bisa selamat? Saya tidak jamin diri saya. Padahal ilmu ini sangat dalam saya paham. Saya terapi terus diri saya. Berat-berat dan sangat luar biasa. Ahlus sunnah dikenal dengan ilmu tauhidnya. Dimanapun dakwah ahlus sunnah adalah dakwah tauhid. Ini pangkal dakwah semua nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ahlus sunnah betul-betul kokoh di atas ini. Ahlus sunnah lah yang paling memahami tauhid, paling memahami syirik. Ahlus sunnah lah yang paling memahami ibadah dalam berbagai macam bentuknya. Nabi telah memberitakan di antara bentuk syirik ada yang lebih halus dari langkah semut di atas batu yang sangat keras di tengah gelap gulita. Kita bisa deteksi langkah semut kalau di atas benda keras terlihat, ya. Tapi ini semut, langkah semut. Bagaimanapun gerakan pada halusnya perkara itu, yes. Tapi kalau semut yang melangkah, apa terdengar? Ini di atas batu yang keras lagi, di tengah gelap gulita lagi. Siapa yang bisa mendeteksinya? Halus dan sangat halus. Ini di antara bentuk syirik. Tapi ingat, ada tauhid. Dia cahaya yang mengalahkan terangnya matahari. Dia kekuatan pendeteksi yang sangat hebat. Kalau kita memiliki kekuatan tauhid, hal itu akan terdeteksi. Itu di antara yang kita sebutkan. Itu tadi di antara bentuk-bentuk kesyirikan kecil yang ternyata tetap kembali kepada keterikatan hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, pangkal kedua. Ta'atul quwatil ghadabiyah, mentaati kekuatan marah. Dari sini, mentaati kekuatan marah, dari sini muncul berbagai macam bentuk kezaliman. Memukul, mencerca, melaknat. Pokoknya, kalau kezaliman lisan, kezaliman tangan, kezaliman langkah, usaha, pikiran, makar, kezaliman dalam bentuk harta benda, melalui harta benda, kezaliman dalam bentuk apapun juga. Yang puncak-puncak kezaliman, pembunuhan. Secara terang-terangan, perorangan, pembunuhan dengan cara yang sangat sadis atau berbagai macam bentuknya. Atau dengan cara halus, meracuni, dan semacam itu. Kebaliman seluruhnya. Semuanya adalah karena mentaati kekuatan marah. Makanya ibadur rahman betul-betul selamat dari ini. Karena sifat adilnya mereka. Mereka sangat adil. Dan keadilan ini terwujud melalui sumber keadilan yang tiada ketandingannya, yaitu tauhid. Sebab tauhid adalah keadilan yang paling adil, sebagaimana syirik adalah inna syirka la zulmun azim, sungguh kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Jadi melalui tauhid seseorang bisa mengontrol kekuatan marahnya, mengarahkannya, menuntunnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ini? Lihat diri kita. Baik, cara yang ketiga. Mentaati kekuatan syahwat. Syahwat terhadap kedudukan, terhadap wanita, terhadap minuman, terhadap makanan, terhadap hal-hal yang mewah. Itu kan syahwat semuanya. Mentaati kekuatan syahwat. Ini pangkal segala kekejian. Segala kekejian. Yang puncak-puncaknya sehubungan dengan wanita adalah zina. Atau sesama jenis liwat. Homoseks. Makanya ibadur rahman dinafikan padanya wala yaznun. Mereka tidak berzina. Selamat dari semua itu. Kenapa muncul berbagai kekejian-kekejian itu? Karena hamba tidak mampu mengontrol kekuatan syahwatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menegaskan, tiga hal ini saling menyeret. Ini saling menyeret. Kita singkatkan pembahasannya dalam contoh. Coba lihat, yang suka mendatangi dukun, mencari ilmu-ilmu kesyirikan, yes, sudah sering kita dengar bagaimana mereka terjatuh ke dalam pembunuhan, ke dalam perzinahan, yes, perkara yang betul-betul menjijikkan. Pangkalnya adalah syirik. Saling menyeret. Orang yang dominan kekuatan amarahnya, lihat preman-preman misalnya. Yes, bukankah tidak ada, hampir tidak ada satupun preman kecuali pelaku syirik punya jimat, kekebalan ilmu ini? Yes. Dan yang menghuni diskotik-diskotik pelampiasan syahwat adalah mereka. Itu artinya mentaati kekuatan marah menyeret kepada syirikan. Iya. Dan kekejian. Saling menyeret. Demikian pula, iya, yang mentaati kekuatan syahwat, anggap misalnya ada yang jatuh cinta sama seorang wanita. Kalau misalnya cintanya ditolak, dukun bermain. Iya, cinta tertolak, dukun yang bermain. Padahal sebelumnya dia tidak pernah mengenal dukun. Syahwat menyeret dia kepada kesyirikan. Bahkan ketika terhalangi syahwatnya, dia bisa memukul, bahkan membunuh. Ini saling menyeret. Saling mengajak satu sama lain. Kelompok-kelompok sesat tidak lepas dari perkara-perkara ini. Demikian pula kondisi masyarakat kita melihat baik tidaknya, lihat pada usulnya ini. Dan sebelum melihat yang lainnya, lihat diri kita. Itu cara berilmu yang paling tepat. Jangan lihat orang lain. Jadikan ilmu itu untuk kita. Runtut ilmu untuk kita sebelum orang lain. Gimana kita? Dalam ketergantungan hati kepada selain Allah, keterikatan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita dalam mengontrol kekuatan marah? Ya. Di mana kita dalam berbagai macam bentuk kezaliman? Di mana kita dalam bentuk-bentuk syahwat? Melalui pandangan, pendengaran, tangan, dan selanjutnya. Syiah menempati kelompok paling sesat sebab semua ini secara hebat ada pada mereka. Syirik, sebentar, jangan tanyakan lagi, kesyirikannya sangat aneh. Iya. Syirik pun, sampai ada syirik yang aneh. Syirik yang sangat aneh sudah. Iya. Betul-betul mengerikan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah. Pembunuhan. Iya. Orang kafir membunuh kaum muslimin, itu bisa dihitung jari. Tapi pembunuhan Syiah terhadap kaum muslimin tidak bisa dihitung jari. Penghalalan darah kaum muslimin adalah perkara yang merupakan agama mereka. Perzinahan, mut'ah adalah agamanya. Iya. Kemudian mut'ah yang sudah salah pendalilannya, sudah merupakan zina, dikembangkan lagi dengan metode-metode yang sangat menjijikkan, walaupun terhadap zina. Bahkan sesama lawan jenis pun boleh. Mereka kumpul semua usul dasar dan mereka kembangkan ke akar-akarnya, cabang-cabangnya sampai kepada ranting-rantingnya yang sangat merata. Mereka wujudkan penuhi semua kesesatan. Karena itulah hampir tidak ada kesesatan dalam kelompok manapun juga, bahkan kesesatan dalam agama manapun juga, kecuali ada pada Syiah rafidahin. Dan perkara itu terdapat langsung pada Kutubul Arba'ah, empat kitab rujukan utama, dan ditambah dengan Kutubul Arba'ah yang lainnya yang muncul di tahun 13 Hijriah belakangan. Yang ini pun, yang empat ini buatan juga. Oke. Okay. Kelemahan di dalamnya. Langsung. Ini kitab yang merupakan sumber agama dan diakui oleh semua Syiah. Empat ini. Secara menyeluruh. Kesesatan-kesesatan itu dilihat di sini. Sehingga kalau orang mau berbicara tentang Syiah, terlalu mudah. Iya. Ada perkara yang sangat jelas. Dan kitab-kitab ini sudah mulai mereka cetak secara besar-besaran. Bahkan dibagikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dasar-dasar utama untuk memahami usul pokok-pokok kesesatan, dosa, kelompok-kelompok sesat dan menyimpang. Bisa kita lihat dari keluarnya dari sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Bisa kita ukur dari sisi syidid dan kadid. Iya. Yeah. Bisa kita ukur pada sisi ketergantungan hati kepada selain Allah, syirik dalam berbagai bentuknya, ketaatan terhadap kekuatan mara, kedzaliman dalam berbagai bentuknya, mentaati kekuatan syahwat, kekejian dalam berbagai bentuknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak urai lebih dalam lagi bagaimana selamat dari perkara-perkara ini. Iya, sebab pembahasan kita masih jauh. Dari sinilah jamaah, kita bisa memahami banyak perkara, bahkan bukan hanya kelompok-kelompok, tapi sekali lagi, bahkan apa yang ada pada diri kita. Diri kitalah dulu yang harus kita ukur. Di atas ukuran-ukuran ini. Sebelum orang lain, sebelum kelompok yang lain. Diri kita, diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan, ketika Allah memerintahkan Rasulnya, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dambik walil mu'minina wal mu'minat, sampai akhir ayat. Ini ayat dihafal oleh semua ahli sunnah. Iya. Ini boleh dikata iya, ayat yang sangat jelas dalam usul salasah. Ini ayat yang kedua disebutkan dalam salasatul usul. Baik, Allah memerintah fa'lam ilmui bahwa la ilaha illallah. Itu tauhid. Kemudian menyusul perintah wastaghfir, minta ampunan. Mintalah pengampunan lidambik, terhadap dosamu. Baru kemudian walil mu'minina wal mu'minat, dan terhadap dosa orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita. Padahal yang perlu pengampunan itu siapa? Yang perlu pengampunan itu siapa? Nabi sudah terampuni semua dosanya. Tapi kenapa beliau yang pertama disuruh? Camkan betul perkara ini. Itu memahamkan asal dalam istighfar diri kita. Kalau ada orang yang bisa, tidak usah lagi memperhatikan dirinya, Rasulullah. Tetapi justru beliau yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama di sini. Mintakan pengampunan dirimu akan dosamu. Lagi pula dosanya Nabi SAW dosa apa? Berapa dosa Nabi alaihi salatu wassalam? Itu pun jika dibandingkan dengan kebaikan Nabi, kekuatan istighfarnya Nabi. Lagi pula beliau sudah mendapatkan keistimewaan khusus. Semua kesalahannya telah termaafkan. Tapi la ilaha illallah, kalimat tauhid ini mengantar agar supaya seseorang melihat diri dulu sebelum orang lain. Kalau kita mampu seperti ini jamaah, ini akan semakin mengantar orang-orang yang tidak mengenal manhaj ahli sunnah wal jamaah bisa mengenal manhaj ini melalui tindakan dan perbuatan kita, melalui akhlak dan adab-adab kita. Sebelum mendengarkan ucapan dan ceramah-ceramah, tetapi kalau kita tidak berada di atas ini, tidak memperhatikan bagaimana memperbaiki diri, melihat diri, mengerahkan ilmu itu kepada diri sebelum kepada orang lain, maka sangat mengerikan jamaah. Akan lahir ucapan-ucapan, apa itu ahli sunnah, apa itu as-salafiyun, apa itu? Sudah, sebab yang nampak adalah buruknya akhlak dan semacam itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kekeliruan ini kita tidak bisa pungkiri, ya, ada. Tapi itu hanya ada pada beberapa orang. Iya. Yang beberapa orang ini pun kita baik sangka. Biasa. Orang yang baru, ya. Ya. Semangat dalam dakwah itu memberi respon dalam sikap yang kadang lewat batas. Tetapi jamaah, orang-orang yang memang sudah antipati dalam dakwah, terhadap dakwah, itu tidak melihat kita orang baru atau tidak. Tapi kalau sudah berpenampilan dengan penampilan, ini hebat agamanya ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ini terakhir dalam usul, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab Al-Fawaid pula, arkanul kufur arba'ah, rukun-rukun kekafiran ada empat. Tak ada satupun kekafiran besar kecil kecuali dasarnya empat ini. Kita melihat kekafiran manapun, kelompok yang menyimpang, amalannya menyimpang, orang yang menyeleneh keluar dari nilai-nilai iman, masuk ke dalam lingkup kekafiran, bahkan betul-betul meninggalkan iman, total dalam kekafiran, itu tidak lepas dari empat ini. Yang pertama kata beliau, al-kibr, ketakabburan. Yang kedua, al-hasad. Yang ketiga, sama, al-ghadab, marah. Dan yang keempat, as-syahwah, syahwat. Sama. Tiga empat ini sama. Ya, dengan yang tadi, dua tiga sama dengan tiga empat. Berarti yang baru apa? Kibir dan hasad. Ini nih, angkal betul. Kalau orang memahami ketakabburan, maka dia bisa melihat betul-betul semua kelompok yang keluar dari Quran dan Sunnah betul-betul sesat dari sisi ketakaburannya. Dia kenali ketakabur. Ini metode lainnya. Saya sengaja pilih metode ini, agar supaya penyegaran dalam melihat usul. Metode yang sering kita pakai, langsung membahas kitab. Kelompok ini sesat, dalilnya ini, kelompok misalnya Mu'tazilah, pangkal kesesatannya adalah dalam paham tauhidnya, dalam paham adilnya, dalam paham manzila bainal manzilatain, dalam paham al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ini usul Mu'tazilah. Kemudian dipelajari, seseorang itu Mu'tazilah karena paham tauhidnya yang salah. Ini paham tauhidnya. Dia Mu'tazilah karena pahamnya dalam memahami adil. Ini mereka maksudkan dalam adil. Dari sinilah kita melihat bahwa ini Mu'tazilah karena ini. Sekarang metodenya dia begini. Kita melihat sesat karena ketakaburan. Ini ilmu bermanfaat. Manfaatnya langsung kepada diri dulu. Penggunaannya sangat luas dalam melihat kekeliruan dan kesalahan. Ketakaburan pangkal segala kesesatan. Kita sepakat, tak ada satupun kesesatan kecuali sumbernya iblis. Jelas? Dan akar kesesatan iblis adalah ketakaburan yang bergandengan dengan hasad. Apa kata iblis ketika Allah suruh sujud? Allah sendiri yang tanya, Ma mana'aka an la tasjuda id amartuk? Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud ketika saya perintah? Iblis mengatakan, qul ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu cipta saya dari api, sementara kamu cipta dia dari tanah. Qala fahbit. Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Allah berfirman, turun kamu keluar dari surga. Kamu tidak pantas takabur di dalamnya. Berarti ucapan tadi ucapan apa? Ucapan ketakabur, ketakaburan. Coba lihat. Pembahasan ketakaburan luas, tapi ayat singkat ini memberi ilmu yang mendalam dan mendasar. Iblis mengatakan, yang Allah hukumi ucapannya ini ketakaburan, Iblis mengatakan, ana khairum minku, saya lebih baik daripada dia. Hati-hati kalimat saya lebih baik ini. Mau selamat, hindari kalimat saya lebih baik, saya lebih baik. Saya lebih baik, saya lebih baik. Padahal ukuran kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ketakaburan. Melihat diri lebih. Merendahkan orang lain. Ini ketakaburan yang sangat mendasar. Sekarang perhatikan. Dalil iblis menganggap dirinya lebih baik. Ini ilmu penting tentang ketakaburan. Iblis mengatakan, khalaqtani min nar, kamu cipta saya dari api, wa khalaqtahu min tin, kamu cipta dia dari tanah. Berarti dalam paham iblis, api lebih mulia, lebih baik daripada tanah. Saya tercipta dari api, dia tercipta dari tanah. Saya lebih baik dari dia, tidak pantas saya sujud. Batallah perintah itu. Ini ketakaburan. Sekarang, pangkal ketakaburan adalah kias. Metode kias. Saya lebih baik karena ini, kias. Makanya para ulama mengatakan yang pertama mengkias adalah iblis. Ini kias yang batil, kias ma'al fariq. Dasarnya kias yang batil itu adalah sangkaan. Sangkaan, bukan ilmu, bukan kejelasan. Kira-kira, kayaknya, saya dengar-dengar begitu, tapi tidak jelas juga. Iya, saya kayaknya sepertinya, tapi ini banyak sekali. Lahir prinsip, lahir sikap. Ini keliru ini si anu rendah ini. Itu ketakaburan. Tanah lebih baik daripada api, ini yang jelas. Jadi dasar dia sampai takabur adalah salah dia dalam memahami perkara. Dia salah dalam menentukan perkara. Jauh dari ilmu, sangkaan yang bermain. Tanah kan yang lebih jelas. Coba lihat. Sampai-sampai Ibnu Qayyim membahas perkara ini. Tanah lebih baik dari api, beliau sebutkan sampai puluhan sisi. Dalam Al-Fawaid juga beliau sebutkan. Dalam kitab yang lain juga beliau sebutkan. Di antaranya ya, coba lihat. Apapun yang kita masukkan ke tanah, coba lihat sebutir jagung. Kalau dimasukkan ke tanah, jadi apa? Ini benda mati. Dia akan jadikan makhluk hidup yang akan menghasilkan ratusan butir dari satu butir. Jadi coba jangankan satu butir, ribuan butir dimasukkan ke api, jadi apa? Habis. Pemandangannya saja tidak enak. Apalagi kalau kita mau cicipi. Tidak usah dicicipi. Sekedar diletakkan ke muka kita, kita akan merasa jijik. Itu akibat dari api. Sama ke antara api dengan tanah. Lebih baik tanah. Coba lihat tanah jemaah. Tanah itu walaupun ada goncangan, walaupun ada goncangan, itu tetap datar dia. Goncangan, yang di atasnya saja, yang roboh ambruk, tetapi tanahnya sendiri tetap. Ketenangan itu ada pada tanah, siap menghadapi berbagai goncangan. Tapi kalau api bergejolak, setiap ada makanannya semakin bergejolak. Itu api. Dan ini langsung dicontohkan oleh Adam alaihissalam dengan iblis. Coba lihat Adam, begitu bersalah, sifat tanah yang bermain, langsung taubat, menyadari diri, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iblis begitu bersalah, melangkah, tambah kesalahannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita turunannya Adam atau turunan iblis? Turunan Adam. Kalau begitu, miliki ketawaduan. Segera bertaubat. Sadar, kita anak cucu Adam tidak akan mungkin lepas dari kesalahan. Itu pasti. Anak cucu Adam pasti bersalah. Kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam pasti bersalah. Tapi kalimat selanjutnya, wa khairul khata'in, dan sebaik-baik yang bersalah adalah at-tawabun, yang bertaubat. Bertaubat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga kita bisa memahami bahwa takabur bergandengan dengan hasad. Hasad menganggap, apa itu hasad? Menginginkan nikmat orang lain hilang. Dia tidak senang orang dapatkan nikmat. Orang dapat nikmat yang kesakitan. Coba lihat hasad itu. Orang dapat kedudukan, dia yang kesakitan. Orang dapat anugerah, dia yang kesakitan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hasad, sifat iblis, dan ini sifat firqah sesat. Hasad mereka terhadap para sahabat yang melahirkan berbagai macam bentuk. Kengerian. Kalau orang membahas usul firqah, maka akan dijumpai sumber-sumber semua kesesatan, kelompok-kelompok sesat itu dari orang-orang yang dengki, hasad terhadap Islam. Untuk Syiah, sumbernya Abdullah bin Sabah. Ini orang Yahudi yang sangat dengki dan dendam terhadap Islam akibat kemenangan demi kemenangan kaum muslimin. Menguasai negerinya, dengki luar biasa, masuk ke dalam Islam dengan niat ingin merusaknya. Dan dia masuk melalui sama jalurnya orang Yahudi merusak Nasara. Persis sama jalurnya orang Yahudi merusak Nasara. Mempertuhankan orang yang dimuliakan oleh orang Nasara. Sama. Ini akan diurai lagi dalam pembahasan-pembahasan. Kalau kita tidak sempat urai sini, setelah insyaAllah ta'ala akan menjelaskannya. Ini hasad. Kelompok-kelompok sesat hasad di situ. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebutkan satu peristiwa. Yang menjadi sebab semakin banyaknya kelompok sesat. Peristiwa penerjemahan kitab-kitab filsafat. Dalam satu periode belakangan sudah, kaum muslimin menguasai, sudah lewat masanya sahabat, masa tabi'in. Kalau saya tidak salah ini masa atba'ut tabi'in. Salah seorang penguasa ketika itu menguasai salah satu negeri Nasara. Penguasa ini tertarik dengan ilmu-ilmu umum. Pembuatan ini, pembuatan itu yang banyak dimunculkan melalui ilmu filsafat. Akhirnya apa? Dia mengirim utusannya sebab mengetahui ada banyak buku yang tersimpan di kerajaan negeri orang Nasara itu. Yang mana umat Nasara penguasanya dan para pendeta Nasara betul-betul mengkhawatirkan umatnya kalau buku ini keluar dan dibaca oleh umat mereka. Maksudnya mereka simpan betul untuk rapat. Begitu datang berita, rajanya, penguasanya, orang muslim menginginkannya, gembira besar mereka. Beri semuanya. Mereka bahkan membantu penerjemahannya. Para ulama menyebutkan sejak diterjemahkan kitab-kitab ini, muncullah kelompok-kelompok sesat dalam berbagai jalur kesesatan dalam perkara agama. Kedengkian mereka terhadap Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat ini sebagai masukan kita dalam melihat akar banyak kesesatan, kekafiran, maksiat, kelompok sesat dengan melihat banyak tinjauan-tinjauan mendasar ini. Semua ini kita kembalikan kepada diri kita. Adakah ketakaburan? Atau yang ada justru apa lawan ketakaburan? Ini apa lawan ketakaburan dulu sebelum kita tawadu? Apa lagi lawan ketakaburan sebenarnya? Nanti kita pahami kalau kita pahami sabda Nabi SAW tentang takabur. Nabi berkata Al-kibaru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak al-haq dan merendahkan, menyepelekan manusia, orang-orang. Banyak-banyak kita melihat takabur hanya sisi yang kedua. Padahal takabur yang pertama yang Nabi sebutkan menolak al-haq. Apa makna menolak al-haq? Menolak Allah sebagai satu-satunya yang hak untuk disembah. Berarti lawan ketakaburan adalah kesyirikan. Apa itu al-haq? Apa yang datang dari Nabi SAW? Berarti menolak al-haq, menolak sunnah Nabi SAW. Pelaku bid'ah adalah orang yang paling takabur. Tidak mau melaksanakan sunnah Nabi adalah orang yang takabur. Bagaimana pun tawadunya dia di hadapan manusia, takabur besar. Ketika sampai keterangan dari Rasulullah, kemudian dia menolaknya. Itu ketakaburan yang sangat besar. Kemudian yang terakhir, takabur dalam arti menyepelekan manusia. Menyepelekan manusia. Jangan sampai karena kita menyepelekan manusia sampai akhirnya keluarlah hukum-hukum yang sangat mengerikan untuk mereka. Ada hadis yang banyak kita tidak memahami. Hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam pembahasan harusnya kita tawadu merendah terhadap kaum muslimin. Yaitu hadis sabda Nabi SAW, saya lupa lafadznya. Sabda Nabi SAW yang maknanya, orang yang mengatakan semua manusia sudah celaka, maka dialah yang paling celaka. Manusia betul-betul celaka semuanya, umum seperti itu, maka dialah yang paling celaka, kata Nabi. Ini bukan berhubungan karena dia melihat betul-betul manusia di atas kesyirikan ini, kemudian dia hukumi celaka. Para ulama memahaminya. Ini ucapan orang-orang yang menganggap menyepelekan umat manusia yang banyak. Menganggap dirinya saja yang terbaik. Maka dia yang paling celakanya. Dari yang celaka. Coba lihat hadis yang dalam kitab Tauhid. Tentang dua orang yang berteman. Satu. Orang yang baik. Orang soleh tidak mau melakukan maksiat. Yang satunya lagi temannya pelaku maksiat. Setiap dia lihat temannya melakukan maksiat, dia tegur. Ini al-amru bil ma'ruf. Dia tegur. Kebenciannya terhadap maksiat melahirkan usaha. Dia tegur temannya. Dia tegur temannya. Dia lihat lagi, dia tegur lagi. Tapi si pelaku maksiat ini setiap ditegur, dia mengatakan, biarlah. Biar. Ini antara saya dengan Allah ini. Merasa risih ditegur. Sebentar, maksiat lagi. Dia ditegur lagi. Sampai akhirnya orang yang menegur mengatakan, demi Allah, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Apa yang semakna dengan itu? Kamu tidak akan mendapatkan rahmat. Ini apa? Lahir ucapan yang lewat batas melalui semangat dalam melihat kemungkaran. Sampai menyepelekan seseorang, memastikannya tidak akan dapat rahmat kebaikan. Akhirnya, keduanya wafat. Bagaimana di hari akhirat? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, siapa yang berani bersumpah atas namaku? Untuk mengharapkan rahmatku dan semakna dengan itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh, merintahkan, yang menegur dimasukkan ke dalam neraka, yang ditegur masuk ke dalam surga. Ini pembahasan ketakabburan. Menganggap diri lebih dalam tegur. Padahal dosanya jelas perkara dosa. Tidak dipersilakan, itu dosa. Si penegur menganggap dosa. Si pelaku juga mengetahui dosa. Hanya dia tahu diri, iya. Hanya dia tidak mau ditegur-tegur seperti itu terus. Iya. Biar ini antara saya dengan Allah. Hanya si penegur lewat batas. Sampai keluar ucapan. Coba lihat jamaah. Satu ucapan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Padahal dia ingin menegur seseorang dari maksiat. Ketakaburan jemaah. Ini ketakaburan. Rendah diri. Kita jemaah. Tabiat semua manusia. Itu menginginkan kalau orang bersikap. Bersikap baik kepada kita. Kalau kita inginkan itu. Maka jangan haramkan sikap baik kita kepada orang lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah hal ini. Terlihat jelas. Banyak perkara yang dengannya kita bisa melihat usul-usul, banyak kesesatan, kelompok, dan semacam itu. Sekarang kita fokus dalam usul madhab Syiah Imamiyah Itna Asyariyah ini. Saya tidak membahas lebih dalam, hanya akan memaparkan usul-usulnya. Contoh singkat, yang mana banyak perkara ini, atau sebagian perkara ini, akan diurai oleh Al-Asadidah. Jalannya, hafidzahumullah taala. Baik, pembahasan kita yang pertama tentang definisi Syiah, penggunaan kata Syiah. Ini kita akan jelaskan. Kemudian asal munculnya Syiah, kita jelaskan singkat. Kemudian lakab gelar-gelar bagi Syiah ini. Selanjutnya kita akan jelaskan. Keyakinan Itna Asyariyah Syiah Rafidah ini tentang masdar sumber pengambilan dalam Islam. Ini perkara paling mendasar dalam perkara akidah. Pembahasan yang paling mendasar dalam akidah adalah dalam masdar talaqqi Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Bagaimana sikap Syiah terhadap sumber agama ini. Kemudian kita akan melihat uraian bagaimana akidah mereka dalam tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kemudian sebagian uraian dalam keimanan. Bagaimana mereka dalam beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, hari akhirat, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita akan mengurai usul pokok-pokok agama Syiah yang hanya Syiah yang memilikinya. Ini ada pembahasan imamah. Ada usmatul imam, kesucian imam, tentang takiyah, tentang al-mahdiyah, imam mahdi yang ditunggu, tentang prinsip raja'ah, al-duhur, al-bada', akidah kiniyah, akidah tentang tanah. Pernah dengar? Prinsip mereka tentang tanah. Ini juga menakjubkan. Ini yang saya katakan tadi. Kebodohan yang sangat menakjubkan. Ada orang bodoh. Kebodohannya wajar. tapi ini berbuat bodoh, tidak tahu lagi berbuat bodoh. Setelah itu, pembahasan terakhir, kita akan berusaha menjelaskan singkat hubungan Syiah yang terdahulu dengan Syiah yang ada sekarang. Baik, ini pokok-pokok pembahasan kita. InsyaAllah ta'ala, secara singkat, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, Maghrib Isya. Sampai jam berapa ya? Ingat 7. Kita lanjut. Lanjut ya. Oh iya. Sekira jam 6 maghribnya. Baik. Al-Ikhwah rahimahumullah. Kata Syiah secara bahasa itu berputar pada makna al-mutaba'ah wal-munasarah wal-muwafaqah bir-ra'i wal-ijtima' al-amr dan semakna dengan ini. Ini kata Syiah. Syiah bermakna pengikutan, pembelaan, pertolongan, kesesuaian di atas satu pendapat, satu di atas satu perkara. Itu Syiah. Kalau kita satu dalam satu perkara, ya, kita artinya satu Syiah. Ya. Dari asal ini, dari asal makna Syiah secara bahasa ini, dalam perjanjian Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma dalam peristiwa yang sangat menyedihkan itu, iya, ada perjanjian damai. Itu disebutkan Syiahnya Ali, Syiahnya Muawiyah. Ini penggunaan kata Syiah. Pendukung, pembela. Ini sangat perlu dipahami asal makna kata Syiah. Kemudian dari asal makna kata Syiah inilah banyak ulama, imam-imam kaum muslimin tidak mau menggunakan kata Syiah kepada Rafidah. Mereka lebih senang menggunakan kata Rafidah. Artinya apa? Yang menolak. Sebab Syiah pengikut, pembela. Dan mereka maksudkan pembela Ali, pengikut Ali. Sementara kenyataannya mereka bukan pembela Ali, pengikut Ali. Sebab tidak berada di atas prinsip agama, ibadah, amalannya Ali radhiyallahu anhu. Mereka mengaku sebagai pengikut, pembela, cinta ahli bait, sementara justru mereka adalah musuh ahli bait. Karena itu tidak pantas dikatakan Syiahnya mereka, pembela dan pendukungnya mereka. Rafidah cocok. Artinya menolak. Kemudian penggunaan kata Syiah dalam Al-Quran ada. Digunakan dalam beberapa makna. Yang keumuman maknanya, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ibnu Qayyim menyebutkannya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dalam Alamul Mu'min, tunggu dulu. Dalam Bada'iul Fawaid beliau mengatakan lafaz Syiah wal Asyiah, ini sama penggunaannya, ghaliban ma yusta'malu fi jam, keumuman penggunaannya digunakan dalam perkara yang tidak baik, celaan. Karena itulah tidak warid dalam Quran keumumannya kecuali dalam celaan. Misalnya, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sungguh orang-orang yang memecah belah agamanya dan jadilah mereka syi'a, bersyiah syi'a, kelompok-kelompok. Ini penggunaan syi'a dalam selaan. Wahila bainahum wa bainama yashtahun kama fu'ila bi asya'ihim min qabl. Maka dihalangilah antara mereka dengan apa yang mereka hasratkan, sebagaimana telah diperlakukan perkara itu, perkara jelek, bi asya'ihim, terhadap asya' yang sejenis, semisal dengan mereka. Ibnu Qayyim menjelaskan di antara hikmahnya, wallahu alam, kata beliau, sebab dalam lafaz syiah itu bersumber dari kata asya wal isya'ah, dan ini bertentangan dengan makna al-i'tilaf wal istima'. Sebab asya wal isya'ah artinya apa? Yang terhambur, yang buyar, yang terlepas dari pangkal. Yes. Keluar dari makna, bertentangan dengan makna, satu, bersatu, menyatu. Sementara itu yang terpuji dalam Al-Quran. Itu pun banyak sebagian besar a'immah tidak mau mengatakan mereka syiah. Sebab asal maknanya pembelaan. Walaupun banyak penggunaan dalam Quran, pembelaan, kecenderungan, mengikuti, atau kesatuan di atas perkara yang tercela. Sebab mereka bukan pembela Ali radhiyallahu anhu. Mereka bukan pembela Ahli Bait. Yes. Ahli Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Justru pembela Ahli Bait yang sebenarnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka yang mencintai mereka karena Allah. Yeah. Mencintai mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun penggunaan kata syiah dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka ini ada hadis-hadis lemah tentang syiah, iya, atau penggunaan kata syiah. Dan ada satu hadis yang kata Syekh Nasir al-Albani, isnaduhu jayyid wa rijaluhu kulluhum thiqat. Sanadnya jayyid dan rijal-rijalnya seluruhnya thiqat. Tentang orang yang mengatakan kepada Nabi, lam araka adilka, saya tidak melihat engkau adil. Siapa yang mengatakan ini? Dzul Khuwaisarah, cikal bakal orang-orang khawarij. Dia mengatakan kamu tidak adil ketika Nabi membagi. Maka Nabi SAW mengatakan, sayakunu lahu syi'ah yata'ammakuna fid din hatta yakhruju minhu. Maka akan muncul syi'ah bagi orang ini. Akan muncul syiah bagi orang ini. Apa dari syiah? Pendukung yang sejalan dengan pikiran orang ini. Yang mana mereka betul-betul yata'ammakun, berkeras-keras dalam agama. Kaku dalam agama. Sampai akhirnya mereka keluar dari agama. Dan ini sifatnya apa? Khawarij. Disinilah, jadi penggunaan syiah dalam Quran bermakna mengikuti, pengikut, sejalan dalam pikiran, juga untuk kelompok jelek. Baik. Al-ikhwah rahimakumullah. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa penggunaan kata syiah itu mempunyai asal makna secara bahasa yang mengarah kepada makna yang kurang baik. Kemudian orang-orang Syiah menggunakan kata Syiah itu mengarah kepada makna pembelaan macam-macam penyandaran mereka. Ada yang mengatakan Syiah itu pengikutnya Rasulullah, pembelanya Ali, Hasan, Husain dan seterusnya. Ada yang mengatakan Syiah itu banyak definisi mereka, yang mana semua definisi mereka itu salah. Apakah salah karena tidak sesuai dengan kenyataan, atau salah sebab dalam kitab-kitab mereka sendiri menyalahkannya? Salah karena tidak benar dalam sejarah yang dipahami oleh kaum muslimin. Misalnya di antara mereka mengatakan Syiah itu pengikut Rasulullah SAW, hidup bersama Nabi. Mereka gambarkan dalam definisi dalam kitab-kitab mereka, Syiah itu seolah-olah sudah ada di zamannya Nabi. Penggunaan kata Syiah sudah ada. Ini tidak ada. Ada yang menyandarkannya Syiah itu, mereka Syiah, Itna Asyariyah Rafidah, adalah pengikut Ali. Pengikut Ali radhiyallahu anhu, sehubungan dengan peristiwa Siffin bersama Muawiyah radhiyallahu anhu. Padahal penggunaan kata Syiah yang mereka gunakan sekarang itu belum ada di zamannya Ali radhiyallahu anhu. Yang ada Syiah dalam makna murni pengikut Ali radhiyallahu anhu, Ahlus Sunnah. Kaum muslimin yang bersama dengan Ali radhiyallahu anhu, yang bersama dengan penguasa yang menghadapi ijtihad salah Muawiyah radhiyallahu anhu ketika itu. Ini pun di sini kata Syiah justru untuk pengikut Muawiyah juga ada. Belum dikenal Syiah dalam makna apa yang ada kita pahami sekarang. Belum dikenal Syiah dalam makna apa yang kita pahami sekarang. Baik. Dari sinilah banyak definisi-definisi yang mereka sebutkan itu dikritik oleh para ulama. Kemudian di antara definisi mereka sudah menyebutkan bahwa Syiah itu yang menjadikan Ali radhiyallahu anhu sebagai imam. Nah, di situ sudah mulai muncul. Itu sudah benar. Itu masuk sudah makna dari makna-makna Syiah yang ada sekarang. Tapi ini pun dikritik. Sebab belum memasukkan usul-usul imamah di dalamnya. Sebab mereka dalam memahami imam itu sangat dalam. Di antara mereka ada yang mengatakan Syiah yang mendahulukan Ali dari semua sahabat. Jadi Syiah dari sisi lebih mengutamakan Ali dari semua sahabat. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak selisih yang banyak definisi yang semua definisi ini keliru. Kekeliruannya kita bisa lihat dari perkembangan Syiah yang sebenarnya. Perlu dipahami penggunaan kata Syiah awalnya itu tadi sudah kita pahami Syiah Ali, Syiah Muawiyah. Ini kata Syiah sama sekali tidak mempunyai hubungan makna dengan Syiah yang ada sekarang. Dengan Syiah yang ada sekarang. Syiahnya Ali yang mendukung Ali itu murni karena menganggap Ali yang benar dalam perkara ini. Hanya perkara dengan sehubungan dengan fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Muawiyah menganggap, sahabat Ali radhiyallahu anhu menganggap, kalian orang-orang Kufah harus tunduk dulu baiat, baru kita selesaikan. Cari orang-orang yang melakukan kezaliman kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu menganggap bahwa tidak, selesaikan dulu darah. Iya, mereka tidak mau berbaiat. Iya. Sebab hubungan kekerabatan sangat kuat. Selesaikan dulu darahnya Utsman. Tangkap orang-orang yang iya, hukum mereka-mereka yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu. Ah, di sini jihad ini ber. Iya, akhirnya terjadi. Ini ada Syiahnya, ini ada Syiahnya ini. Nah, kemudian berkembang Syiah dalam makna yang lebih mengutamakan Ali radhiyallahu anhu dari Utsman. Ini masih perkembangan makna Syiah di kalangan ahli sunnah. Sebab diantara ahli sunnah menganggap Utsman Ali lebih utama daripada Utsman. Masih di kalangan ahli sunnah. Tetapi hukum yang berkembang selanjutnya di kalangan tabi'in, murid-murid tabi'in sampai zaman sekarang, semua ahli sunnah sepakat Ali apa Utsman radhiyallahu anhu lebih utama daripada Ali radhiyallahu anhu. Tetapi ketika ada dari ulama yang kita baca mereka lebih mengutamakan Ali, tidak boleh dihukumi keluar dari ahli sunnah. Sebab ini bukan perkara yang mengeluarkan mereka. Jelas ini? Kemudian kata Syiah berkembang lagi. Syiah untuk zaman selanjutnya. Syiah adalah yang lebih mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Dari sisi keutamaan berkembang lagi dari sisi sebagai khalifah. Nah, di sini sudah masuk ke dalam kelompok sesat. Iya. Sekedar menganggap Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar sudah merupakan kesesatan. Apalagi menganggap Ali lebih berhak daripada Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW. Ah, di sini masuk akar Syiah yang sesat. Dan ini pangkalnya dari Abdullah bin Sabah. Syiahudi. Dari sinilah pendapat yang benar bahwa akar Syiah dasarnya itu dari Abdullah bin Sabah. Walaupun sekarang sebagian muasir mereka berusaha mengingkari keberadaan Abdullah bin Sabah. Tetapi ternyata dalam kitab-kitab induk mereka itu Abdullah bin Sabah disebut. Bahkan dianggap bahwa dialah sebagai pendiri pertama Syiah. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syiah yang sudah sesat ini berkembang lagi. Jadi asal perkembangannya Syiah yang sesat itu yang menganggap bahwa Ali yang sepantasnya jadi khalifah, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman radhiyallahu anhu. Mereka adalah orang-orang yang mengambil haknya Ali radhiyallahu anhu. Ini sesat sudah, sesat luar biasa. Tapi orang Syiah tidak sampai di sini, berkembang. Dan ditanamkan akar perkembangannya oleh Abdullah bin Sabah. Itu apa perkembangannya? Keimamahan dalam agama itu dari Ali dan seterusnya. Turunannya sudah disebut. Kalau yang sebelumnya, turunan belum disebut. Berkembang lagi. Turunan juga disebut. Turunan disebut. Karena itulah, Syiah pun berpecah. Dalam proses turunan ini berpecah. Turunannya Ali. Jadilah Ali radhiyallahu anhu imam pertama, kemudian Hasan, kemudian Husain, kemudian turunannya. Turunan selanjutnya ini berselisih. Ada yang mengatakan, ada yang memilih turunannya Ali dari jalur ini yang lebih utama. Ada yang memilih. Karena itulah Syiah ini berpecah menjadi kelompok yang sangat banyak. Ada yang menyebutkannya sampai ratusan, bahkan ada yang menyebutkannya sampai ribuan. Tapi kita tidak terlalu peduli, sebab itu sangat wajar ada pada kelompok Syiah yang memang tidak mempunyai dasar dalam beragama. Tetapi kita perlu cermati sekarang, kelompok Syiah yang ada sekarang secara garis besar itu ada tiga. Ada kelompok Zaidiyah, ada Ismailiyah, dan ada kelompok ini dia, Rafidah Ibn Asyariyah. Dan yang terbesar adalah Syiah Rafidah Ibn Asyariyah, yang ketika seseorang menyebut Syiah, maka mereka yang langsung dipahami sekarang. Iya. Yeah. Sebab orang Rafidah sendiri tidak menganggap Zaidiyah itu ke dalam Syiah. Ismailiyah mereka keluarkan. Ismailiyah ini lebih sesat sebenarnya dari Rafidah dari beberapa sisi. Tetapi perkembangan Syiah Ibn Asyariyah sampai sekarang menyatakan bahwa semua kesesatannya Ismailiyah itu juga sudah ada dalam Rafidah. Sebab kesesatan utama Syiah Ismailiyah itu dia menganggap ada batinnya Al-Quran. Kita baca Al-Quran sesuai dengan maknanya yang jelas, kita cermati maknanya, itu hanya ilmu kasar. Ada batinnya. Batinnya itu hanya diketahui oleh guru dan harus masuk kelompok. Ini asal dan pangkal kesesatan Ismailiyah. Dan kesesatan ini ada juga di kelompok Syiah Ibn Asyariyah sekarang ini. Itu lihat dalam tafsir-tafsir batiniah mereka yang ada dalam kitab-kitab induk mereka. Kitab-kitab induk mereka. Mereka kategorikan sama dengan Sahih Bukhari-nya kita. Kalau kita kaum muslimin ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Kutubus Sittah. Mereka kan tidak punya. Mereka buat juga. Itu buatannya. Itu dibuat selanjutnya. Dan mencontoh dari kaum muslimin. Mencontoh dari kaum muslimin. Bab-babnya, judul-judulnya, mereka contoh dari kaum muslimin. Tambahan kesesatannya, mereka yang masukkan. Sebab beberapa bab tidak ada dalam kaum muslimin. Mereka sendiri yang buat. Bab-bab itu yang sangat mengerikan. Bagaimana periwayatan, bagaimana meriwayatkan, haddatsana qala, itu mencontoh dari kitab-kitabnya kaum muslimin. Karena itulah, semua yang melihat kitab-kitab induk mereka, sangat mudah melihat bahwa ini contekan. Dan sangat mudah memahami bahwa ini hanya sekedar buatan, tidak bersumber dari imam-imam. Lagi pula, keumuman kitab mereka ini, ujung sanadnya sangat sedikit yang sampai kepada Rasulullah SAW. Sedikit juga yang sampai kepada Ali radhiyallahu anhu. Banyak-banyak sampai kepada Muhammad bin Ja'far As-Sadiq. Itu pun nukilan-nukilan ini sekedar nukilan. Kalau dilihat dari sanadnya, mudah sekali kita lihat. Haddatsana telah menceritakan kepada kami lelaki dari orang yang kami percaya. Dari semua bahannya. Atau kadang disebut orangnya yang ternyata orangnya ini diketahui oleh masyarakat sebagai pendusta. Atau disebut orangnya yang ternyata orangnya itu ada orangnya. Tetapi orang itu adalah pemimpin sekte kesesatan yang diketahui oleh masyarakat. Ini rijal-rijalnya. Dan banyak-banyak orangnya buatan semata. Tidak ada wujudnya. Jangan heran, sebab pangkal utama agama Syiah Ibn Asyariyah adalah keimamahan ini. Itu tadi yang sebutkan, berpecah mereka. Imam ini, imam ini, sampai akhirnya yang paling dominan, yang mendominasi, ini dia. Yang berkeyakinan dengan keyakinan 12 imam. Dengan urutannya sebentar sebutkan 12 imam itu. Kemudian imam yang terakhir, Al-Hasan Al-Askari, ini meninggal tanpa turunan. Hancur sudah agama ini. Tidak ada patokan dalam semua kesesatannya. Dibuatlah kesesatan baru. Ada anaknya bersembunyi Makanya dikatakan al-muntabar, yang ditunggu. Itu ada guanya di Iran. Bisa tidak sholat Jumat dalam menanti di situ. Bisa tidak sholat Jumat. Apalagi sholat jalannya. Dan ini sudah itu semenjak tahun 260 Hijriah. Sekarang sudah berapa? Kira-kira 1170-an tahun. Ini ditunggu terus ini, belum keluar-keluar. Sebab apa? Ini tidak ada. Jangan rawi-rawinya, imamnya yang terbesar yang mereka sudah anggap sebagai Tuhan, bahkan melebihi Tuhan. Ini pun sekedar dibuat. Tidak ada kenyataannya. Apalagi kalau hanya sekedar membuat rawi-rawi hadis. Agama yang penuh dengan kedustaan. Pangkal agama ini adalah kadib. Dusta. Wal kadibu kata Nabi yahdi ilal kujur. Mengantar kepada kefajiran. Karena itu tidak bisa terhitung kefajiran yang ada pada kelompok ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dulu di sini. Kita lanjutkan sebentar setelah salat maghrib. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika.